Mitra bisnis, upaya penuntasan kasus bailout Bank Century terus berlanjut dengan bekerjanya pansus DPR secara maraton yang siang dan malam melakukan pemeriksaan serta meng-cross-check data dari pihak-pihak terkait dalam masalah ini. Di sisi lain, kasus Bank Century oleh Kwi Kian Gi dianalogikan sebagai keberhasilan anak jalanan mengerjai Profesor Kodok. Dalam analogi ini, pemilik Bank Century berperan sebagai anak jalanan yang sangat cerdik menyiasati loophole dari peraturan yang ada. Sementara Profesor Kodok adalah para pemangku kebijakan di negeri ini yang tidak menyadari adanya loophole dalam aturan yang mereka buat. Untuk membahas kondisi ini, segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apakah Profesor Kodok dalam analogi Bapak memang begitu bodohnya sehingga bisa dikerjai oleh anak jalanan, atau profesor itu hanya berpura-pura bodoh, Pak? Oh, benar juga. Bisa bodoh beneran. Ya, itu seperti yang digambarkan Kodok. Dia kan nggak bodoh kalau dia bilang bahwa Kodok loncatnya itu sekian kali. Tapi bodohnya dia terletak di mana? Ya, dia tidak pernah lihat Kodok di kali yang berenang. Kalau nyentuh air, berenang Kodok. Yang bisa lihat begitu cuma orang jalanan. Nah, sekarang pelakunya ini orang jalanan. Dia lihat, dia nggak ngerti kalau saya gini kan. Dilakukanlah oleh anak jalanan, rusak ekonomi kita jadinya. Pak Kwik, anak jalanan dalam analogi Bapak adalah Robert Tantular. Lalu apakah kunci dari kasus ini sebenarnya ada di tangan Robert Tantular? Enggak juga. Kalau orang bisa membaca laporan BPK, ini jelas. Nah, kalau ini masih dibantah-bantah terus, ya urusannya sudah bukan logika lagi. Urusannya sudah urusan. Pokoknya mau apa? Saya yang punya kuasa. Pokoknya sistemik. Pokoknya mesti rusaknya. Pokoknya tanggal 21 November 2008 itu gawat. Gawat itu gitu. Dan sekarang itu harus dibelot at any cost gitu kan ngomongnya. Wah, tapi saya hidup di sini terus kok nggak gawat ya rasanya waktu itu. Jadi kasus ini bisa diasumsikan sama dengan kasus perampokan biasa ya, Pak Kwik? Memang dasarnya Tantular ini ya, pemegang sahamnya itu dasarnya kalau istilahnya Pak Yusuf Kalla kan memang rampok-rampok. Lantas apakah Robert Tantular sebagai anak jalanan memang melibatkan para Profesor Kodok untuk memuluskan aksinya, Pak Kwi? Tidak ada indikasi dan tidak ada bukti. Dan hukumannya 4 tahun. Burhanuddin Abdullah lebih lama. Romin Dahuri lebih lama gitu kan. Terus ada ibu yang nyuri apa itu? Coklat dihukum berapa bulan? Nah, itu nilainya berapa? Kemudian nilai yang dicuri Robert Tantular mestinya ya 100 tahun kira-kira ya kalau paralel gitu. Tapi cuma 4 tahun dan hidupnya 4 tahun di dalam enak gitu kan. Madoff kan 150 tahun. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.